kelingan. Wingi aku dek lunga ora pamitan. Yen ngerti mesti berantakan. Aku wedi yen kanggo jalaran. Aku wingi ya wos ngerti mas, sampean lunga mesti lewat buri. Jare jagong neng Semarang kabeh mau mengganggu alasan. Bola balik kok cemburu dek rina wengi aku ngejak padu. Tak turuti awak kuru orang gagas ana wong cemburu. Berantakan aku wedi yen kanggo jalaran. Aku iki ya wes ngerti sampeyan mingi mas lunga palit buri. Kok cemburu dek rina wengi kowe ngejak padu. Tak turuti awak kuru orang gagas ana wong cemburu. Pamitan yen ngerti mesti berantakan. Aku wedi yen kanggo jalaran. gak patuh, tak turuti awak kuru. Orang gagas ana wong cemburu.